Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, Pertamina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan kali ini tafsir surat Al-Fajr ya, surat Al-Fajr yang berisi 30 ayat ya. 30 ayat ya. Yang surat Al-Fajr merupakan surat Makkiyah yang masih audiensnya adalah orang-orang musyrikin Arab ya. Sering saya ingatkan kalau surat Makkiyah berarti surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Sehingga kita tahu audiensnya adalah orang-orang musyrikin Arab. Adapun kalau Madaniyah audiensnya adalah orang-orang beriman, termasuk orang-orang munafik yang ada di sana, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Sehingga nuansanya nampak berbeda ya antara nuansa surat-surat Makkiyah dengan nuansa surat-surat Madaniyah. Al-Fajr adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi berhijrah ya, sehingga audiensnya masihlah orang-orang musyrikin Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, wal fajri, wau adalah untuk sumpah, wal fajri demi fajar. Apa maksudnya demi fajar? Maka ada secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan demi fajar maksudnya demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Pendapat yang kedua, wal fajri maksudnya demi salat fajar. Demi salat fajar. Dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Wallahu alam, yang lebih kuat adalah keumuman ya, al-fajr maksudnya demi waktu fajar. Dan kita tahu sebagaimana sering kita sampaikan, Allah bersumpah dengan waktu dalam banyak ayat ya, wal fajar, demi duha, demi malam, demi siang, wal asar demi asar ya, demi atau demi masa ya. Banyak Allah bersumpah dengan waktu. Di antaranya Allah bersumpah dengan waktu yang spesial, wal fajr, demi al fajr. Apa hikmah Allah bersumpah dengan surat dengan al fajr? Karena al fajr adalah waktu yang spesial, ya, yang membangunkan seorang dari matinya sementara. Karena kalau orang tidur, ya, maka dia dalam kondisi mati kecil, ya. Kemudian dia terbangun, ya. Makanya seorang yang bangun tidur mengatakan, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan kami, karena kematian adalah mati kecil ya. Waktu fajar seorang bangkit dari mati kecilnya kemudian mulai beraktivitas. Waktu al-fajr adalah waktu penentu dalam syariat kita, sangat penting, di antaranya waktu penentu untuk berpuasa. Kalau sudah waktu fajar maka tidak boleh lagi makan dan minum. Ya, kalau sudah terbit fajar tidak boleh makan dan minum. Kemudian juga waktu fajar adalah awal dari salat subuh. Awal dari salat subuh, dan kita tahu salat subuh adalah salat yang spesial dalam Islam ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anal fajri ya. Wa Qur'anal fajri yaitu maksudnya adalah salat fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bahwasanya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang salat subuh maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat al-bardain, dua salat yang dingin, dia masuk surga. Siapa dua salat? Apa dua salat ini? Maksudnya salat subuh sama salat asar. Salat subuh sama salat al-asr ya. Karena di waktu subuh masih dingin, waktu asar tadinya terik matahari mulai berkurang menuju maghrib, maka dua waktu ini adalah dua yang waktu yang biasanya orang lalai. Subuh orang biasanya terlelap dalam tidurnya. Al-Asr, orang baru selesai dari kerjaannya, lagi letih-letihnya, terkadang tertidur atau melalaikan waktu Asr. Makanya dua waktu ini spesial, kata Nabi SAW, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua sholat ini, al-bard artinya dingin, sholat dua yang dingin, itu sholat subuh dan sholat Asr, maka dia akan masuk surga. Ini Allah bersumpah dengan wal-fajr, demi fajar, ya, karena ada sholat subuh diantaranya dalam waktu fajar. Kemudian Allah bersumpah berikutnya, walayalin ashar, dan demi 10 malam, demi 10 malam. Ini pun ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna walayalin ashar dan malam-malam yang 10 kalau bahasa kita, demi malam-malam yang 10. Apakah maksudnya malam-malam yang 10 adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan? Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan karena agungnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar, dan bagaimana Nabi semangat beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Ataukah maksudnya walayalin ashar, demi malam-malam yang 10, maksudnya demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab terkadang lail maksudnya adalah hari. Hari terkadang diungkap dengan nahar, terkadang diungkap atau diungkap dengan malam. Ya. Malam misalnya dalam Al-Qur'an Allah tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Ketika Zakaria meminta kepada Allah, berikan aku tanda bahwasanya aku akan punya anak, kata Allah, kau tidak akan bisa berbicara thalatha layalin, selama 3 malam. Maksudnya 3 hari. Maksudnya 3 hari. Terkadang bahasa Arab mengungkapkan hari dengan malam. Ya, misalnya kau pergi berapa hari perjalanan? Perjalanan saya 5 malam. Maksudnya khamsal layalin. Khamsal layalin maksudnya adalah 5 hari. Cuma diungkap kalau 5 malam ya pasti 5 siangnya juga terikut. Sehingga diungkap dengan malam tapi maksudnya hari. Nah, ketika Allah bersumpah walayalin ashar, demi malam-malam yang 10, maka tadi ada dua pendapat. Apakah malam di sini maksudnya benar-benar malam? Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, sehingga Allah sedang bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Atau malam di sini maksudnya adalah hari. Sehingga jumhur ulama, jumhur ahli tafsir menafsirkan walayalin ashar maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, sebagaimana telah kita lalui ya, di awal-awal Dzulhijjah musim haji, bahwasanya ini adalah hari yang spesial yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah untuk dikerjakan daripada hari-hari ini. Sampai seorang sahabat berkata, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, lebih Allah sukai daripada jihad di jalan Allah." Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Kalian beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun, atau illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seorang yang keluar berjihad, dia bawa hartanya, dia bawa jiwanya, kemudian dia tidak kembali dengan satu pun daripada itu. Artinya jiwanya dibunuh oleh musuh dan hartanya direbut oleh musuh, baru pahalanya setara dengan orang beramal saleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya di tanah air kita menghidupkan 10 awal bulan Dzulhijjah kurang begitu ramai, beda dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan, alhamdulillah banyak kaum muslimin yang semangat tarawih, kemudian iktikaf, ya, beribadah dan banyak. Tapi kalau 10 awal hari bulan Dzulhijjah, ini banyak yang melalaikan. Intinya dua-dua ini, dua kumpulan 10 ini adalah yang spesial. Apakah 10 hari awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, 10 terakhir malam bulan Ramadan. Sehingga ada yang berusaha mengkompromikan, mengatakan siang yang terbaik adalah 10 siang di awal bulan Dzulhijjah. Adapun malam-malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir bulan Dzulhijjah. Malam yang terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar yang terletak di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Siang yang terbaik sepanjang tahun adalah hari Idul Adha, yaitu hari Nahar 10 Dzulhijjah, yang terletak di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini diantara mengkompromikan dua pendapat tersebut. Wallahu alam bisawab, dua-duanya adalah waktu yang istimewa. Seorang berusaha beribadah di malam-malam terakhir 10 bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, atau di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah bersumpah, wasyafi'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Wasyafi'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya yang genap dan ganjil? Maka para ahli tafsir juga memiliki beberapa pendapat-pendapat tentang masalah demi yang genap dan yang ganjil. Sebagian ulama menafsirkan, yang dimaksud dengan yang genap adalah seluruh makhluk. Yang dimaksud dengan yang ganjil adalah Allah sendiri. Karena Allah, dari seluruh yang Allah ciptakan, semuanya berpasang-pasangan. Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Jadi segala perkara kami ciptakan berpasang-pasang. Kata Allah, "Wa khalaqnakum azwaja." Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Makanya kita lihat di alam semesta ini berpasang-pasangan, ada matahari, ada rembulan, ada langit, ada bumi. Ya. Ada air, ada tanah misalnya, ada positif, ada negatif, ya. kemudian ada laki-laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ya, ada siang, ada malam, semuanya berpasang-pasangan, ya, ada anak, ada bapak, misalnya, ada suami, ada istri, ya, dan seperti itu, semuanya berpasang-pasangan. Ya. Yang ganjil cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi mengatakan Inna Allaha witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah ganjil, yaitu Allah Esa. Allah tidak membutuhkan pasangan. Ya, Allah tidak membutuhkan pasangan dan Allah Maha Esa dan Allah mencintai yang ganjil. Sehingga sebagian ulama menafsirkan wasyafi'i wal watar, yaitu demi yang genap, maksudnya demi makhluk-makhluknya, wal watar demi ganjil, karena Allah Subhanahu Wa Taala ganjil, tidak butuh pasangan. Oleh karenanya Allah harus ditauhidkan. Oleh karenanya Allah harus ditauhidkan. Makanya Nabi SAW menyebutkan Inna Allaha witrun yuhibbul witr. Allah witr, Allah suka dengan bilangan yang ganjil. Oleh karenanya dalam banyak syariat datang dalam angka ganjil. Tawaf 7 kali misalnya, bilangannya apa? 7. Hari-hari 7. Ya, seperti itu. Jumlah hari ada berapa? Ada 7, ya, seperti itu. Banyak hal-hal yang salat witir ada banyak ganjil, ya. Sehingga kalau kita ingat ganjil, kita ingat Allah Maha Tunggal. Maksudnya Maha Ganjil itu Allah tidak butuh pasangan dan hanya Allah yang seperti itu. Semua makhluk butuh pasangan. Semua makhluk butuh pasangan. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah wasyafi wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Ya, di antara para ulama yang menafsirkan yang genap maksudnya demi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan semuanya genap berpasang-pasangan, untuk menunjukkan dialah pencipta tidak berpasangan. Dialah pencipta tidak berpasangan, dia ganjil atau dia witer. Di antaranya yang menafsirkan maksudnya wasyafi'il wal watar maksudnya berkaitan dengan hari-hari haji. Wasyafi' maksudnya demi genap, maksudnya demi hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watar demi ganjil, maksudnya demi hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi ini ada pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Allah bersumpah lagi wal laili idza yasar, demi malam apabila telah datang, ya, apabila telah datang. Yasar wal laili idza yasar, yasar dalam bahasa Arab bisa maknanya dua, bisa datang dan pergi. Tapi yang lebih kuat dalam ayat ini maksudnya demi malam ketika datang. Kenapa? Kalau malam telah pergi berarti subuh al-fajr, dan al-fajr Allah sudah bersumpah sebelumnya. Wal fajr wal layalin asyr wasyafi' wal watr wal laili idza yasar, demi fajar, demi 10 malam, malam yang 10, kemudian demi genap dan ganjil, kemudian walaili idza yasar, demi malam ketika datang. Ya, Allah bersumpah tentang perginya malam di waktu fajar, dan Allah bersumpah dengan datangnya malam dengan terbenamnya matahari. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah pada yang demikian ini terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Ya, ini Allah bersumpah. Ya, dan tentu apa yang Allah sebutkan semua ini ada faedahnya. Lidhi hajar maksudnya orang yang berakal, memperhatikan bagaimana al-fajr, bagaimana menakjubkan al-fajr, bagaimana menakjubkan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Kemudian juga Allah bersumpah dengan yang genap dan ganjil, dan Allah bersumpah dengan malam yang tiba. Ini semua tentunya bisa diambil pelajaran dari bagi orang yang berakal. Lidhi hijar maksudnya bagi orang yang memiliki akal. Timbul pertanyaan, Allah bersumpah demi ini, demi ini, demi ini. Apa yang Allah ingin tekankan? Apa yang ingin Allah tekankan? Ya. Ternyata setelah itu Allah sebutkan tentang bagaimana nasib orang-orang terdahulu. Ya. Seakan-akan Allah menekankan kepada orang-orang musyrikin Arab bahwasanya kalian ini akan diazab kalau kalian tidak beriman sebagaimana orang-orang dahulu sudah diazab. Ya, kalau kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau Allah bersumpah demi ini, demi ini, demi ini, demi ini, Allah sebutkan poin yang Allah sumpah karenanya, ya. Misalnya wasyamsi wadhuhaha wal laili idza talaha wan nahari idza jallaha dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan wassamai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah bersumpah demi matahari, demi apa namanya, demi waktu duha, kemudian demi malam, demi rembulan, dan terus sampai Allah menekankan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan atau membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Dan demikian kalau Allah bersumpah, Allah menyebutkan apa yang perlu Allah tekankan, ya. Jadi masalah ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, Allah tidak menyebutkan apa poin yang Allah tekankan. Allah langsung sebutkan tentang kisah orang-orang terdahulu yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ahli tafsir mengatakan maksud Allah ketika tidak menyebutkan tentang apa yang Allah tekankan sudah dipahami bagi orang-orang Arab dahulu yang mereka pandai bahasa Arab, mereka pakar-pakar syair, mereka pandai bersyair, Abu Jahal dan teman-temannya, mereka ngerti bahasa Arab. Mereka tahu metode Al-Qur'an. Ya. Sehingga ketika Allah tidak perlu menyebutkan poin apa yang Allah tekankan tapi sudah dipahami. Setelah Allah bersumpah, Allah menyebutkan bagaimana nasib Fir'aun, bagaimana nasib kaum Ad, bagaimana nasib kaum Samud, menunjukkan kalian wahai orang-orang musyrikin Arab, kalau kalian tidak beriman, kalian akan ditimpa dengan apa yang menimpa orang-orang terdahulu. Makanya setelah itu Allah sebutkan tiga kaum, Fir'aun, kemudian Samud, dan kaum Ad. Yang tiga kaum ini adalah tiga kaum yang diketahui oleh orang-orang musyrikin Arab. Mereka tahu tentang kabar Fir'aun. Mereka tahu tentang kabar Fir'aun. Dan mereka tahu juga tentang kaum Samud. Dan mereka tahu juga tentang kaum Ad. Karena kaum Samud, kaum Ad sebagaimana pernah kita jelaskan adalah bangsa Arab. Sehingga kaum musyrikin Arab punya perhatian terhadap mereka. Adapun Fir'aun meskipun bukan suku Arab. Tapi suku Akbat. Tetapi peristiwa yang besar yang dialami oleh Fir'aun menjadi booming, menjadi cerita yang terkenal seantero jagat raya ketika itu dan diketahui oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Allah berfirman setelah itu mengkisahkan tentang kaum Ad, kaum Samud dan kaum Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad?" Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Irama dzatil 'imad." Kaum Ad, keturunan Iram, zatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang kaum Ad tidak pernah diciptakan orang-orang seperti mereka. Seperti Allah sebutkan, wa thamudal ladina jabu sukhra bil wad. Dan kaum Samud yang mereka memotong batu-batu di lembah. Wa fir'auna dhil autad. Dan Fir'aun pemilik al-autad, maksudnya tali-tali yang kuat, pasak-pasak yang kuat. Alladzina taghaw fil bilad, yang ketiga kaum ini telah melakukan kerusakan di negeri-negeri. Fa aktsaru fiha al-fasad, dan ketiga kaum ini mereka melakukan kerusakan yang banyak. Fa sabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Allah tumpahkan kepada mereka cemeti azab kepada mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Baik, saya jelaskan secara singkat ya tentang kaum Ad, kaum Samud ya. Secara sederhana kita ada Nabi Adam alaihissalam ya. Setelah Nabi Adam kemudian ada keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam punya beberapa anak ya. Ada empat ya. Ada Yam, ada Ham, ada Sam, ada Yafis. Ada Yafis. Nah, ini Yam, ini yang tenggelam, kafir. Adapun sisanya, Sam, Ham, dan Yafis, inilah seluruh manusia kembali kepada tiga orang ini. Karena ketika banjir menimpa kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam, semua manusia meninggal, kecuali 80 orang. Dan memang manusia itu cuma sedikit, mungkin cuma sekitar Nabi Nuh saja ya. Kemudian cuma 80 orang yang meninggal, mereka naik di atas kapal. Dari 80 orang tersebut, yang keturunannya berlanjut cuma dari 3 orang ini. Ya. Kata Allah, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itu yang berlanjut sampai sekarang. Ya. Orang-orang Asia kembali kepada Yafis. Cina, Indonesia, Malaysia, Mongol kembali kepada Yafis. Adapun Ham seperti Sudan, India. Adapun Sam, inilah Persia, Romawi, Arab. Kembali kepada Sam, ya. Kembali kepada Sam, ini ada tiga suku besar dari Sam, yaitu Persia, kemudian Arab, Romawi. Ini kembali kepada Sam. Nah, di antara anak-anak Sam, ya, ada namanya Ad. Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, ini silsilahnya Ad. Nah, Ad ini adalah Arab yang pertama, suku Arab, bangsa Arab yang pertama. Dia silsilahnya Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan dari Ad ini nanti keturunan ada namanya suku Samud. Ya, dari suku Ad, Samud. Jadi Samud adalah suku setelah suku Ad, dan dia mereka adalah keturunan kaum Ad, ya. Samud keturunan kaum Ad. Juga Arab, ini juga Arab, ini juga sama-sama Arab. Ini juga Arab. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang Ad, Allah mengatakan Adanil Ula, Adan al-Ula. Maksudnya suku Ad yang pertama. Ad yang pertama. Kenapa? Karena suku Samud juga disebut dengan suku Ad. Suku Ad yang belakangan. Intinya saya ingin sampaikan, kaum Samud keturunan Ad. Ad ini dia Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Dan ini ada kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam, kaum Samud, Nabi Saleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kaum Ad terlebih dahulu, karena secara silsilah kaum Ad terlebih dahulu, ya. Nanti kemudian adapun Firaun belakangan, jauh di bawah, ya. Firaun nanti zaman Nabi Musa, jauh sekali di bawah, nanti ada Ibrahim, kemudian kemudian Ishak, Yakub, kemudian baru Yusuf, kemudian baru di zaman Nabi Musa zamannya Firaun. Jadi di bawah. Yang pertama kaum Ad, kaum Samud, ya. Kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf, ya. Tinggal di Al-Ahqaf. Lokasinya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf letaknya antara antara Yaman dengan Oman. Antara Yaman dan Oman. Oman sekarang, ya. Nabi Saleh lokasinya di Diyar Samud, yaitu kota Al-Ula. Sekarang namanya kota Al-Ula. Al-Ula. Kurang lebih 350 km utara Madinah. Ya, bisa lihat di internet banyak, ya, gambar-gambar Diyar Samud, ya, itu kampungnya kaum Samud. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah kalian lihat apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad. Dia adalah keturunan Iram, dzatil imad, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Memiliki tiang-tiang yang tinggi, yang benar wallahu alam bisawab, maksudnya kaum Ad mereka tinggi dan mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Oleh karenanya tubuh mereka kuat. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan tubuh mereka lebih besar daripada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Hud mengingatkan kepada mereka, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Wahai, kata Nabi Hud, wahai Ad, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian menjadi penguasa setelah kaum Nabi Nuh, dan Allah tambahkan tubuh kalian yang kuat. Ya, kalian tubuhnya lebih kuat, lebih besar daripada nenek moyang kalian. Ya, sehingga para ulama ahli tafsir mengatakan Ad ini orangnya tingginya sampai 100 meter lebih dan seterusnya, tapi yang benar tidak sampai sekian. Manusia tertinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Manusia tertinggi Nabi Adam, dan Nabi Adam tingginya 60 hasta, dan 60 hasta kira-kira 50 meter. Kemudian setelah Nabi Adam, tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi Adam. Maka kaum Ad meskipun dia besar, tapi tidak akan melebihi 50 meter. Namun terkenal sangat kuat. Bahkan disebut oleh para tafsir, kalau kaum Ad ingin menghabisi suku yang lain, dia tinggal kirim satu orang. Orang ini kemudian angkat batu tinggal lempar ke mereka karena tubuhnya sangat kuat, maka mereka sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum Ad, mereka sombong dan angkuh di atas muka bumi. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami. Jadi mereka kuat. Mereka memang kuat. Jadi sifat mereka kuat. Tetapi akhirnya Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan mereka dengan apa? Dengan angin. Allah kirim angin. Allah tidak kirim batu, Allah tidak kirim besi, Allah tidak kirim air, Allah kirim udara. Tapi udara tersebut sangat kuat. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Yang mereka diangkat oleh angin tersebut, kemudian ditaruh di udara selama sab'a 7 malam, 8 hari. Bayangkan, tidak turun-turun. Angin begitu kuat. Angin yang mengangkat hewan aja, saya belum pernah lihat, ya. Saking kencengnya, bukan cuma hewan yang diangkat, manusia sekuat Ad yang badannya besar diangkat 7 malam 8 hari, digoncangkan dengan angin yang sangat sor-soran, yaitu angin yang sangat dingin, kemudian sangat berisik, kemudian digoncangkan begitu kuat sampai keluarlah isi perut mereka, kemudian mereka pun mati setelah 7 malam 8 hari. Tidak langsung dimatikan, tapi disiksa di udara dengan sakit yang luar biasa. Setelah itu dijatuhkan di atas muka bumi, maka jadilah mereka ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon korma yang tumbang. Jadi pohon korma yang di mereka jatuh, isi perut mereka sudah hilang lepas di udara, jatuh kepala mereka pecah di tanah. Itulah kaum 'Ad yang sombong dengan kekuatan mereka, Allah hancurkan hanya dengan udara yang Allah kirim. Wa samud alladziina jabu as-sakhra bil wad, kata Allah selanjutnya, tidakkah engkau lihat apa yang kami lakukan terhadap kaum 'Ad, wahai orang-orang Quraisy, wahai musyrikin Arab? Tidakkah kalian lihat juga apa yang telah kami lakukan kepada kaum Samud, yang mereka memiliki kekuatan, mereka memotong batu di lembah, mereka bikin istana mereka, bahkan mereka watan hitunal jibala buyuta, mereka memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal, dan sudah dibuka oleh Arab Saudi ya. Kalau mau ke sana harus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan masuk rumah mereka kecuali kalian dalam kondisi menangis. Kalau antum ke sana melihat ke lokasi kaum 'Ad, antum kaum Samud, antum berusaha menangis ya, karena ini kaum yang pernah diberi kenikmatan oleh Allah kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus peka. Jangan sampai kita bermaksiat kemudian Allah memberikan kita azab, meskipun tidak sebesar azab kaum Samud, tapi paling tidak ada azab-azab yang lain, baik azab duniawi atau azab agama. Membuat hati kita keras, membuat kita tidak terenyuh mendengar ayat Allah, membuat kita malas untuk sholat, malas untuk sholat malam, malas untuk baca Al-Quran. Itu diantara hukuman yang Allah berikan. Bahkan Nabi melarang seorang masuk di diyar Samud kecuali illa antakunu bakin, kata Nabi. La tadkhulu ala masakin alladhina zolamu anfusahum. Ya, jangan kalian masuk dalam tempat-tempat mereka illa antakunu bakin, kecuali dalam kondisi menangis. Sekarang sudah dibuka, mungkin kalau umrah bisa ke sana, tapi tadi syaratnya harus menangis, harus mengambil ibro. Adapun jalan-jalan ke Tawaf Ketiwi dilarang. Waktu saya ke sana dua kali, saya lihat sebagian orang subhanallah mereka ke sana kemudian ke Tawaf Ketiwi foto-foto, itu tidak benar, itu Rasulullah larang seperti itu. Kalaupun kita harus ke sana, maka kita harus mengambil pelajaran bagaimana suatu kaum yang pernah hidup yang kuat sampai mahat gunung dijadikan rumah, yaitu mungkin di zaman tersebut teknologi yang canggih, artinya hebat mereka bisa bangun rumah dalam gunung, tapi akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa samudal ladzina jabu as-sukhra bil wad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autan. Ya. Kata Allah, wa fir'auna dzil autan. Fir'aun, zi artinya pemilik, al-autad artinya pasak yang dipasang tali. Nah, para ulama khilaf tentang apa makna dari al-autad, apa makna dari tali ini. Ada tiga pendapat disampaikan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Di antaranya maksudnya al-autad, pasak-pasak maksudnya pasukan. Sama dengan pasukan-pasukan yang banyak. Fir'aun punya pasukan yang banyak. Makanya ketika Fir'aun marah, dia kejar Musa dan pengikutnya, dia bawa pasukan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan pasak-pasak maksudnya Fir'aun punya tempat hiburan, punya lokasi hiburan yang berupa kemah-kemah yang dipasang pasak-pasak. Kita tahu kalau kita bikin kemah kan harus bikin pasak-pasak, ditanam pasak sini, baru bikin tali supaya kemahnya kuat. Jadi Fir'aun punya hiburan, tempat hiburan, mungkin dia nonton apa di situ, mungkin orang berkelahi apa, dia nonton di situ. Ini tempat hiburan. Ada yang mengatakan dzil autad maksudnya tali-tali yang digunakan untuk menyiksa. Sebutkan Fir'aun kalau dia ingin menyiksa orang yang tidak taat kepadanya, maka dia ambil tali, kemudian diikat di tangannya satu kanan, tali tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian ditarik sama dia, ditarik dengan pasaknya tersebut, menyiksa agar lepas tangan dan kakinya, dan cara begitu dia menyiksa manusia. Mungkin dia gembira melihat orang disiksa dengan cara demikian. Artinya Allah menjelaskan, ini tiga kaum, semua kaum-kaum hebat. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Fir'aun dan tentaranya semua hebat. Kata Allah, alladzina taghaw fil bilad. Yang mereka melakukan kezaliman di negeri-negeri. Kaum Ad sombong, kaum Samud sombong, apalagi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Fa'aktharu fiha al-fasad. Mereka melakukan banyak kerusakan. Kesyirikan, kerusakan, kemaksiatan mereka lakukan. Artinya Allah ingin mengatakan, wahai kalian orang-orang Quraisy, kalian tuh enggak ada apa-apanya. Apa kalian dibandingkan kaum Ad? Kalian kecil-kecil. Kaum Ad badannya kuat-kuat, ngangkat batu sendiri ngelempar ke kampung orang kuat. Kalian apa sih Abu Jahal, Abu Lahab? Apa bandingan kalian dengan kaum Samud? Samud kuat bisa menggali batu dijadikan rumah. Kalian bisa apa dengan kaum Samud? Wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Apa bandingan kalian dengan Fir'aun yang memiliki kekayaan yang luar biasa? Yang ngaku sebagai Tuhan, yang penguasa Mesir. Kalian tahu tentang mereka semuanya. Alladzina taghaw fil bilad, yang melakukan kerusakan di muka bumi. Fa'aktharu fiha al-fasad, dan mereka melakukan banyak kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Kata Allah, Allah tumpahkan. Sabba itu kalau kita misalnya air, kita tumpahkan. Ceret kita tumpahkan namanya sabba. Ya. Tumpahkan, sabba. Sawta adab, kata Allah, Allah hanya kirimkan cemeti azab. Artinya, azab yang Allah berikan kepada mereka itu ringan, gak ada apa-apanya, belum di akhirat. Hanya sekedar cemeti cambukan sedikit. Allah tidak mengatakan Allah siksa mereka, enggak. Di dunia, apa yang mereka rasakan, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, tenggelam di Laut Merah itu cuma sawto azab, cuma azab yang ringan. Tapi Allah, fasobba, Allah tuangkan air, kata para ulama, maksudnya Allah habisi mereka dengan mereka tidak bisa berputus. Seakan-akan air kalau kita tuangkan kan enggak berhenti. Airnya jatuh. Mereka demikian. Ya, dituangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa'aktharu fiha al-fasad, fasabba 'alaihim rabbuka sawta adzab, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu mengawasi. Hati-hati kalian wahai orang-orang Quraisy, kalian jangan sombong, kalian jangan angku, akan ada waktunya kalian disiksa oleh Allah, apakah di dunia, terlebih lagi di akhir kalau kalian tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan tiga suku tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk dalam paragraf berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Maka adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, fayaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Allah mengujinya diberi kesempitan harta, ya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata Rabbku telah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Allah sedang menjelaskan tentang pola pikir orang-orang kafir Quraisy. Al-insan sini maksudnya orang kafir. Orang kafir punya pola pikir, kalau dia dapat harta banyak, dapat kedudukan, dia merasa dia dimuliakan oleh Tuhan. Tapi kalau dia tidak punya harta, dia merasa dihinakan oleh Tuhan. Jadi ini barometer pola pikirnya orang kafir. Seakan-akan mereka memberi standarisasi kemuliaan, pemuliaan Tuhan kepada mereka dengan kekayaan. Ya. Sehingga mereka kalau diuji oleh Allah dengan kekayaan, diberikan kejabatan dan yang lainnya, mereka maka mereka berkata Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Tapi kalau faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezekinya, dia berkata Rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Maka Allah bantah, kalla, sekali-sekali tidak. Ini harus kita perhatikan ikhwan dan akhwat, bahwasanya yang menjadi patokan kemuliaan Allah bukan kaya dan miskin. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kekayaan yang kita kumpulkan tidak menambah umur kita meskipun sedetik pun. Ya. Tidak akan menambah kedudukan kita di sisi Allah meskipun sejengkal pun, kecuali kalau harta tersebut kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang miskin yang mungkin secara penampilan tidak dianggap, tetapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka ikhlas, ternyata mereka ibadah, ternyata mereka zikir pagi petang, ternyata mereka baca Quran. Sementara sebagian orang penampilan necis, keren, mungkin punya jam mahal, punya mobil mewah, punya tas mahal, tetapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang buat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar ukuran kemuliaan seorang di sisi Allah bukan kaya, bukan miskin. Siapapun boleh mulia, raja boleh mulia, tukang sapu juga boleh mulia, ya. Menteri boleh mulia, tukang bangunan juga boleh mulia, kaya dan miskin boleh mulia, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di kalangan para sahabat juga mereka bermacam-macam. Ada di antara sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan yang banyak berdermawan. Di antara mereka yang tidak punya apa-apa seperti Abu Hurairah, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Ya, di antara mereka ada yang miskin, ya. Tapi mereka semua mulia di sisi Allah. Kenapa? Mereka menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan diri saya pribadi. Semua yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanyalah bumerang yang akan menyerang kita pada hari kiamat. Maka pola pikir mereka ini, yang kaya dimuliakan Allah, yang miskin dihinakan, ya. Mereka ingin menghina Nabi. Mereka, ya Muhammad, kau punya apa? Kami kaya. Nahnu aktsaru amwalan wa auladan, kami lebih banyak harta, kami lebih banyak pasukan. Kalian siapa wahai Muhammad, ya apa? Miskin-miskin. Sama seperti zaman Nabi Nuh, mereka menghina Nabi Nuh, miskin. Seakan-akan kalau kaya berarti mulia. Jawabannya kalla, sekali-sekali tidak. Kemudian Allah mengatakan balla tukrimunal yatim. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Orang kafir mereka tidak memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan maksudnya pada dua. Pertama, tidak memberi nafkah kepada, tidak membantu anak yatim, tidak sedekah kepada anak yatim. Yang kedua maknanya adalah memakan harta anak yatim. Sebagian mereka mengurusi harta anak yatim, dimakan harta anak yatim tersebut. Misalnya omnya punya ponakan yang yatim. Harusnya dia bantu ponakannya, dia malah ngurusi hartanya, dia makan hartanya. Ya. Dan ini orang-orang yang benar-benar cinta harta, mereka untuk mengeluarkan untuk anak yatim mereka merasa berat. Secara umum mereka bersedekah, mereka merasa sangat berat untuk bersedekah. Kata Allah, wala tahadduna ala tu'amil miskin. Kalian sudah tidak memuliakan anak yatim, kalian juga tidak mengajak untuk beri fakir miskin. Mengajak orang sedekah enggak, ya. Dia merasa berat, uangnya harus dikeluarkan, ya. Karena dia merasa kemuliaan dia di uangnya ini. Inilah kebahagiaan dia. Kalau dia keluarkan sebagian hartanya, berarti dia menghilangkan sebagian kebahagiaannya. Itu cara berpikir orang-orang kafir. Dia tahan uangnya, ya. Dia tidak memuliakan anak fakir miskin, dia tidak memuliakan anak yatim, dia tidak bersedekah, ya. Dia menyangka itulah kebahagiaannya. Kata Allah, wa ta'kuluna turatsa akla lamma, dan kalian juga memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan antara yang halal dan haram. Kalian tidak peduli, pokoknya apa yang ada di tangan itulah milik saya dengan cara apapun. Dia orang kafir, mereka tidak mempedulikan halal dan haram. Ya, penting bagaimana bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Ya ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua akui kita cinta sama harta, tapi jangan kecintaan kita terlalu dalam. Bagaimana caranya? Ya kita berinfak. Untuk lawan cinta kita kepada harta, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infakkan. Di antara agar kita tidak terlalu cinta sama harta, jangan beli barang terlalu mahal. Kalau sudah beli barang terlalu mahal, cintanya luar biasa. Udah beli mobil mahal, disayang, dielus mobilnya. Ya. Rumah terlalu indah juga demikian, disayang banget, ya. Ya. Sehingga kalau kita mau mati, kayaknya rasanya berat meninggalkan kebahagiaan yang sudah kita kumpulkan. Kita, harta, kita cinta harta semuanya. Tapi jangan terlalu condong hati kita kepada harta. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan bagian daripada iman. Cuek, terkadang Nabi SAW terkadang jalan tidak pakai sendal. Jalan tidak pakai sendal. Terkadang Rasulullah SAW bajunya bagus, terkadang tidak bagus, biasa-biasa saja. Ya. Tidak selalu orang, saya sering sampaikan, tidak selalu orang harus keren, harus bisnis kelas, harus nomor satu, tidak. Ya. Agar kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Anda punya uang banyak, sekali-sekali Anda makan di warung yang murah, Anda apa? Duduk sederhana, makan di rumah makan yang murah. Terkadang Anda makan bersama orang miskin, udah ajak-ajak makan sama. Ini semua untuk apa? Melawan kecintaan kepada harta. Karena seorang terkadang cinta kepada harta tanpa dia sadari. Mulai dari, subhanallah, kadang-kadang saya heran, kenapa beli sampai mahal-mahal, ya? Kenapa beli ini sampai mahal, kenapa beli itu sampai mahal? Bukankah ada yang bisa digunakan meskipun tidak semahal itu? Jam sampai sangat mahal, kemudian mobil sampai sangat mahal, tas sampai sangat mahal. Masya Allah, sedikit-sedikit dia terbawa dengan pola hidup orang-orang barat, ya, tidak dia sadari, mulai dia cinta kepada benda-benda tersebut dengan cinta yang luar biasa. Tidak cinta pada tidak pada tempatnya. Maka kita harus lawan, jangan kita terjebak. Makanya Nabi SAW sekali jalan tidak pakai sendal. Ya. Untuk apa kita agar tawadhu? Al-badzat kecuaikan kita. Kadang-kadang kita enggak usah rapi-rapi, terkadang rapi oke okay, itu disunahkan, tapi tidak selalu harus rapi. Sesekali kita biasa-biasa aja. Ya, kalau kita punya uang harus naik pesawat bisnis kelas terus, enggak, sesekali naik ekonomi. Sesekali makan di rumah murah, warung murahan. Sesekali kita ngajak orang miskin makan sama kita, ya. Seperti itu. Sekali-sekali kita tidur di hotel yang murah. Tidak harus hotel yang selalu mahal. Seringnya kita hotel mahal, enggak apa-apa kalau punya duit, ya. Maksudnya apa? Semua agar kita tidak begitu cinta kepada harta. Dan sedekahkan. Sehingga kalau kita kumpulkan harta, kita punya niat. Saya mau sedekahkan buat orang tua saya, sedekahkan buat ipar-ipar saya, sedekahkan buat kakak adik saya, sedekahkan buat tetangga saya, sedekah untuk masjid, sedekah untuk dakwah. Sehingga hati kita bukan kepada harta, hati kita kepada akhirat. Itu harus dilawan, kecintaan kepada harta. Nabi SAW pernah mengajarkan, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disuruh oleh Nabi untuk bagi-bagikan kambing. Maka Aisyah bagikan kambing-kambing yang sudah disembelih. Nabi bertanya, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing? Kata Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifaha." Semuanya sudah dibagi. Yang belum dibagi cuma pundak kambing. Kata Rasulullah SAW, "Baqiya kulluha illa katifaha." Justru sebaliknya, yang belum kau sedekahkan dari daging kambing, itu yang tidak tersisa. Yang semua yang kau sedekahkan, itu yang tersisa. Tersisa aset di akhirat. Yang belum kau bagi, itu tidak tersisa. Akan habis di dunia ini. Kita kalau punya uang, 100 juta, 50 juta kita sedekahkan di jalan Allah, tersisa enggak? Tersisa, nanti kita akan lihat asetnya pada hari kiamat kelak, aset kita. 50 juta kita gunakan beli ini, beli ini, selesai. Selesai. Yang tersisa itulah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut. "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan," dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Artinya kau lakukan demikian, dikejar dunia, pelit sama orang lain, bahkan pelit sama keluarga, pelit sama istri, pelit sama anak, pelit sama ayah dan ibu. Mau apa duit sebanyak itu? Akan datang hari di mana idza dukatil ardu dakkan dakka, tatkala bumi digoncangkan dengan sedasat-dasatnya. Hari kiamat kau akan bertemu dengan hari tersebut. "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan," kemudian kau akan dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian datang Rabbmu untuk menghisapmu. Rabbmu datang dengan diiringi oleh para malaikat yang bersaf-saf. Kau akan menemukan hari tersebut. Kau akan dihisap, semua hartamu akan dihisap. Ya, akan dihisap. Oleh karenanya saya nasihat diri saya juga para ikhwan, kita kalau ada kelebihan harta jangan paksakan diri, harus dilawan, ya. Pelit itu penyakit. Pelit itu penyakit. Kalau tidak dilawan, kita akan terjebak dengan rasa pelit terus. Dan kecintaan kita kepada dunia semakin tinggi. Mau keluarkan, aduh enak saja, dia tidak kerja, saya yang kerja setengah mati. Keluarin, bismillah. Jangan pelit. Ya. Jangan pelit. Kalau sudah terbiasa bersedekah, nanti tidak enak kalau tidak bersedekah. Tapi setelah itu kata Allah, "Waji'a yawma idzin bi jahannam." Pada hari tersebut akan dihadirkan neraka jahannam. Neraka jahannam sudah ada. Surga sudah ada. Tapi tinggal dihadirkan. Allah tidak mengatakan diciptakan neraka jahannam ketika tidak. Tapi dihadirkan. Ya. Dihadirkan sebagaimana dalam hadis, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfi malakin yajurrunaha." Kata Nabi SAW, neraka dihadirkan pada hari tersebut ada 70 ribu tali untuk menarik neraka tersebut. Setiap tali tersebut ditarik oleh 70 ribu malaikat, dihadirkan. "Yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra." Maka pada hari tersebut tatkala dihisab, tatkala neraka dihadirkan, maka setiap manusia akan ingat apa yang telah dia lakukan. Dia baru sadar. "Wa anna lahu dzikra," dan apa fungsinya dia ingat ketika itu? Tidak ada faedahnya penyesalan. "Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Maka dia berkata, "Seandainya aku dahulu di dunia melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang sungguhnya sekarang ini." Dia mengatakan, "Yaqulu ya laitani qaddamtu," seandainya saya dulu di dunia ketika masih hidup, aku melakukan banyak amalan, "li hayati," kehidupanku, karena kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan sekarang. Setelah dibangkitkan, itulah kehidupan yang sungguhnya. Kehidupan yang sekarang kita jalani di dunia cuma sebentar. 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun lah. Cuma sebentar. Setelah itu, abadi. Dia menyesal. Dan kata para ulama, penyesalan diucapkan oleh semua manusia. Orang-orang kafir menyesal kenapa tidak beriman. Para pelaku maksiat kenapa menyesal tidak beramal soleh. Yang beramal soleh juga menyesal kenapa dulu dia amal solehnya kurang. Kenapa sedekahnya kurang? Kenapa masih perhitungan sama orang tuanya dalam bersedekah? Dalam memberi hadiah kepada orang tuanya. Kenapa masih malas-malas sholat malam? Kenapa kurang baca Quran sementara waktunya habis untuk baca medsos yang tidak ada faedahnya, hanya menambah sampah dalam otaknya? Ya, tidak milah-milih berita yang harus dibaca, hanya kesenangan. Ya, dia menyesal seluruhnya, menyesal. Waktu terbuang-buang. Hari-hari lewat tidak ada lembaran Quran yang dia baca. Ya. Tidur kemalaman tidak bisa sholat malam, menyesal. Bahkan bukan saya katakan, bukan cuma orang kafir yang menyesal, orang beriman juga menyesal kenapa dia dulu tidak banyak beramal soleh. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dulu aku tidak banyak beramal soleh? Fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Adapun orang kafir selesai, masuk dalam neraka, mereka berteriak-teriak, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak, Rabbana akhrijina na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahanam, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amal soleh yang tidak dulu kami kerjakan. Menyesal. Rabbirji'un la'ali amalu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikanlah aku, dia aku yang beramal. Tidak ada. Kata Allah, fayawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Kalau kita bicara surga, surga begitu indah, nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Adab neraka juga sebaliknya. Adab neraka, adab yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh seorang. Makanya Allah mengatakan, yauma idzin fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Kita di dunia kita bayangkan bagaimana menyiksa orang. Mungkin kita ambil orang, kita robek-robek badannya dengan silet, kita kasih air jeruk, kita kasih air cuka, mungkin siksa seperti apa? Masih kurang. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah pada hari kiamat kelak. Ya, dan ini siksaan yang sangat pedih pada hari kiamat kelak. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Dan tidak seorang pun yang bisa mengikat seperti, membelenggu seperti belenggunya Allah. Allah sudah belenggu pada hari kiamat. Belenggunya berbeda dengan belenggu ketika di dunia. Setelah itu, paragraf terakhir Allah berkata tentang orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ini diucapkan oleh para malaikat. Oleh malaikat maut ketika ingin mencabut nyawa orang yang beriman. Dia berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, yakin dengan janji Allah, yakin dengan apa yang dia lakukan tidak ada yang sia-sia, yakin sedekah yang dia keluarkan akan ada balasannya, ya, yakin baktinya kepada orang tuanya akan ada balasannya, yakin dengan imannya kepada Allah, yakin akan ada hari kiamat. Dia tenang dengan itu semua, bukan jiwa yang ragu, bukan jiwa yang ragu dengan hari kebangkitan, bukan jiwa yang pelit, ragu dengan balasan Allah pada hari kiamat kelak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang tenang dengan keimanannya. Ya, tenang dengan keimanannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Tatkala dia mau meninggal dunia. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Radiyatan, dalam kondisi kau ridho, kau senang. Mardiyah, dalam kondisi kau disenangi oleh Allah. Suatu hal yang sangat menyenangkan. Dia rindu ingin ketemu dengan Allah. Dia ridho dan Allah pun ridho dengan dia. Allah pun ridho dengan dia. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau ke dalam jajaran hamba-hambaku agar dia tidak merasa sendiri. Orang-orang soleh sebelum engkau banyak. Fadkhuli fi ibadi, wahai jiwa yang tenang, masuklah kau dalam jajaran hamba-hambaku yang soleh, kau tidak sendirian. Kemudian kata Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi di sini kata para ulama, pertama Allah menggunakan kalimat jamak, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, wahai hamba yang jiwanya tenang, masuklah ke dalam jajaran hamba-hambaku agar dia tidak merasa sendirian, ada orang-orang saleh bersama dia. Kemudian setelah itu ketika masuk surga, Allah sebutkan secara khusus, wadkhuli jannati, masuklah kau ke dalam surgaku. Ya, Allah tidak mengatakan bersama yang lain, tapi Allah mengatakan masuklah kau ke dalam surgaku supaya dia merasa diperhatikan oleh Allah. Allah berbicara langsung dengan dia, masuklah ke dalam surgaku. Demikian saja kawan-kawan di Pertamina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.